Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita terakhir sampai pembahasan tentang hamil janazah wa sair biha, mengusung jenazah dan mengantarkannya ke kuburan. Telah kita jelaskan berkenaan dengan hukum-hukum mengusung jenazah dan juga mengantarkan jenazah ke kuburan, bahwasanya ini termasuk di antara hakul muslim al muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakul muslim al muslim khamsun, di antaranya adalah ittiba'ul janaiz. Hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya ada lima, di antaranya adalah mengikuti jenazah. Bahkan telah kita sebutkan keutamaannya bagi orang yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, mendapatkan pahala satu qirat. Barang siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, tentunya dia mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah, mendapatkan dua qirat. Yang mana dua qirat ini seperti dua gunung yang besar. Nah, dan yang paling afdal membawa jenazah itu di atas pundak-pundak, baik menggunakan keranda atau yang semisalnya. Tapi dibolehkan juga membawanya menggunakan kendaraan, mobil atau tunggangan. Apalagi kalau kuburannya jauh. Ya. Dan telah kita jelaskan juga tentang hasungan dalam syariat ini untuk mempercepat penguburan jenazah. Rasulullah mengatakan idza mata ahadukum fala tahbisuh wa asri'u bihi ila qabrihi. Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka janganlah kalian menahannya. Bersegeralah mengantarkan ke kuburannya. Nah, dan telah kita jelaskan pula hukum bagi perempuan mengikuti jenazah. Pendapat yang kuat dalam masalah ini hukumnya adalah makruh. berdasarkan hadis Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam ya'zam 'alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Tapi Rasulullah tidak menekankan larangan tersebut kepada kami. Jadi berdasarkan lafaz ini, pendapat yang kuat, wallahu a'lam, hukumnya adalah makruh bagi perempuan untuk mengikuti jenazah. Nah, muncul pertanyaan, kalau seandainya kita mengikuti jenazah, apakah berada di bagian depan, atau bagian belakang, atau samping kanan dan samping kiri? Sebagian ulama ada yang membolehkan berjalan di depan jenazah atau di belakangnya atau samping kanan dan samping kirinya. Yang jadi persisihan mana yang lebih afdol? Apakah di depan ataukah di belakang? Jumhur ulama berpendapat yang afdol itu berjalan di depannya. Adapun ulama yang lainnya berpendapat yang afdol itu berjalan di belakang jenazah. Ini pendapat Al-Imam Al-Auza'i dan juga Imam Abu Hanifah. Berdalil dengan manittaba'a janazah. Barang siapa yang mengikuti jenazah. Dan makna mengikuti ini, yaitu berjalan di belakangnya. Nah, ini dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang ketiga menyatakan sama saja, mau di depan ataupun di belakang, boleh memilih. Ini pendapat Anas dan juga pendapat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Az-Zawri. Kata Anas bin Malik, antum musyi'una famshu baina yadayha wa khalfaha wa an yaminiha wa an shimaliha. Di belakangnya, samping kanannya, dan samping kirinya. Ucapan Anas bin Malik ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam. Boleh di depan, di belakang, samping kanan, atau samping kiri. Nah, berdasarkan ucapan Anas bin Malik yang kita sebutkan tadi. Dan juga telah kita jelaskan hukum berdiri bagi yang melihat jenazah. Pendapat yang kuat, wallahu a'lam, hukumnya adalah sunnah. Nabi mengatakan, idza ra'aytumul janazah faqumu فمن تبعها فلا يجلس حتى تودع. Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Tapi perintah di sini, hukumnya adalah sunnah. Dikarenakan ada yang memalingkan dari asal perintah yang asalnya wajib menjadi sunnah. Yaitu hadis yang lain ya. Nabi SAW, beliau berdiri untuk jenazah, kemudian beliau pun duduk. Ya. Dan pendapat yang kuat ini bukan hadis yang nasikh menghapus hadis yang sebelumnya. Akan tetapi hadis ini merupakan hadis yang memalingkan dari asal perintah yang tadinya wajib menjadi sunnah. Dikatakan Nabi SAW pun, ya, beliau berdiri ketika melihat jenazah. Dan kadang-kadang beliau pun duduk. Nah, tapi selain adalah lafaz perintah. Sehingga asal perintah yang tadinya wajib berdasarkan hadis yang kedua ini, termasuk sharif yang memalingkan menjadi sunnah hukumnya. Nah, begitupun bagi yang mengikuti jenazah. Disunahkan tidak duduk sebelum jenazah diletakkan. Bagi yang dia duduk sebelum jenazah diletakkan, tidak masuk ke dalam keharaman. Akan tetapi, termasuk ke dalam perkara yang makruh. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, hukum yang lainnya berkenaan dengan yang mengusung atau membawa jenazah. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Telah kita sebutkan sebelumnya hadis, man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang membawa jenazah, maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini kalau disandarkan kepada Nabi SAW, dhaif, lemah. Ya. Pendapat yang kuat, hadis ini mauquf. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Abu Hatim, Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Hadis ini mauquf, tidak sampai kepada Nabi SAW. Siapa dapat yang kuat, membawa jenazah tidak membatalkan wudu. Nah, masuk pada pembahasan yang berikutnya, al-mas'alatu as-saminatu, masalah yang ke-8, dafnul mayyiti wa sifatul qabri wa ma yusannu fihi. Menguburkan mayit, sifat atau bentuk kuburan, wama yusannu fihi, dan yang disunahkan ya, dalam menguburkan mayit. Yusannu ayu ammiqal qabra, disunahkan untuk mendalamkan kuburan. Sebelumnya berkenaan dengan hukum mengkuburkan jenazah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, dafnul mayyit fardu kifayatin bil ijma. Menguburkan jenazah hukumnya fardu kifayah secara ijma. Ya. Sebagaimana ucapan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tentang kisah seorang sahabat yang membunuh ular. Tapi ternyata ular itu pun membunuhnya. Ularnya mati, sahabatnya pun mati. Rasulullah mengatakan, idhabu fadhinu sahibakum. Pergilah kalian dan kuburkanlah teman kalian. Nah. Ya. Ini menunjukkan tentang perintah. Dan asal perintah hukumnya wajib. Dari wajibnya telah kita jelaskan adalah wajib kifayah. Nah. Dan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasannya menguburkan mayit itu hendaklah di pekuburan. Kalau mayitnya muslim dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Jangan sampai orang muslim dikuburkan di pekuburan khusus orang-orang kafir. Atau sebaliknya. Nah. Sehingga asalnya dikuburkannya mayit itu di makbarah, pekuburan yang khusus bagi orang-orang yang meninggal dunia. Nah, tapi sebagian ulama membolehkan untuk menguburkan jenazah di rumahnya. Tapi mereka mengatakan tentunya al-maqbarah afdal. Di pekuburan ini lebih afdal. Dikarenakan Nabi SAW beliau ketika menguburkan sahabat-sahabat yang meninggal dunia ketika itu dikuburkan di pekuburan Baqi yang khusus untuk orang-orang yang meninggal dunia. Dan dalil yang menyatakan bolehnya dikuburkan di rumah bahwasanya Nabi SAW dan juga dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah. Bahkan Al-Ibn Rajab rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, pendapat yang menyatakan boleh dikuburkan di selain pekuburan, ini pendapat jumhur ulama. Tapi pembolehan ini pun tidak lepas dari kemakruhan. Ya. Kenapa? Dikarenakan kalau dikuburkan di selain pekuburan, kadang-kadang bisa dihinakan. Nah, kalau pekuburan, orang tahu ini pekuburan ini. Ya. Sehingga melakukan adab-adab ketika masuk kuburan. Tapi ketika dikuburkan di selain kuburan, kadang-kadang orang tidak tahu itu ada kuburan di sana. Yeah. Kadang-kadang diinjak-injak. Nah, didudukin atau lain sebagainya. Kadang-kadang buang kotoran, buang sampah tempat tersebut. Sehingga dihinakan. Nah. Dan juga dijauhkan dari pekuburan yang merupakan tempat ziarah kaum muslimin, ziarah kubur. Dan mendoakan orang-orang yang meninggal dunia di antara kaum muslimin di pekuburan tersebut. Dikarenakan kalau kita masuk kuburan, kita mendoakan secara umum. Assalamualaikum, ya ahlat diyar. Nah, kita mendoakan keselamatan bagi seluruh kaum muslimin yang meninggal di pekuburan tersebut. Nah, sehingga walaupun keluarganya tidak jarah kubur, yang lainnya di antara kaum muslimin mendoakan. Berbeda dengan dikuburkan di tempat yang terpencil dari pekuburan umum. Ya. Barakallahu fikum. Tiga sebutkan wa yusannu ay yu'ammikal qabra, disunahkan untuk mendalamkan kuburan. Ya, wa ay yuwassi'a, dan meluaskan kuburan. Ini pendapat para ulama bahwasanya mendalamkan kuburan dan meluaskan sisi-sisinya ini hukumnya adalah sunnah. Nah, ini pun dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau berdalil dengan hadis Hisam bin Sa'ad, Nabi SAW berkata tentang para syuhada Uhud, ihfiru wa ammiku wa ahsinu. Nah, galilah dan dalamkanlah. Sehingga berdalil dengan hadis ini, hukumnya sunnah untuk mendalamkan kuburan. Ya. Sehingga kuburan tersebut tidak mudah untuk digali oleh binatang buas. Dan juga tidak tercium keluar bau mayit, bau bangkai. Nah, wa ayyul hada lahu fi, dan disunahkan juga untuk dibuat liang lahad dalam kuburan tersebut. Wa huwa ay yahfira fi qa'il qabri hafratan fi janibihi ila jihatil qiblah. Yang dimaksud dengan liang lahad yaitu menggali di dasar kuburan suatu galian di sampingnya, ya, ke arah kiblat. Ya. Ini namanya liang lahad. Kalau kita perhatikan kuburan kemudian digali di bagian samping yang menghadap ke arah kiblat, ya, untuk menyimpan mayit di lubang tersebut, ini namanya liang apa? Liang lahad. Nah, dan itu tempat disimpannya mayit, jenazah, tempat yang sempit. Nah, fa in ta'addara al-lahad fala basa bisyaq. Kalau tidak bisa membuat liang lahad, maka tidak mengapa dengan syaq. Nah, mungkin sebagian tempat tanahnya itu susah untuk dibuat liang lahad, lubang di samping. Ya, mungkin dikatakan mudah jatuh tanahnya. Nah, susah untuk dibuat liang lahad, maka tidak mengapa dengan cara syaq. Wa huwa ay yahfira lil mayit fi wasatil qabri, yaitu menggali untuk mayit di tengah kuburan. Ya. Kita sebutkan tadi liang lahad misalkan, ini kuburan. Nah, ini sisinya, ini sisinya. Ya. Maka liang lahat dibuatnya di sini, di pinggirnya. Dibuat liang lahat. Ya. Kalau tidak bisa, mungkin dikarenakan tanahnya itu suka longsor, suka jatuh. Sehingga dibuat, jatuh lagi. Ya. Maka bisa dengan cara syak, dibuatnya di tengah. Di paling dasarnya, dibuat lagi. Ya. Untuk menyimpan jenazah tersebut. Nah. Lakin al-lahdu afdol. Akan tapi lahad itu afdol. Ya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu al-lahdu lana wa syaq li ghairina. Yang lahad untuk kami. Adapun syaq untuk selain kami. Walaupun kedua-duanya boleh. Boleh liang lahat ataupun syaq yang disebutkan tadi. Boleh di samping dibuat lubang untuk penyimpanan mayatnya. Boleh juga di tengah-tengahnya dibuat lubang lagi untuk penyimpanan mayat. Ya. Tapi lahat itu lebih afdol. Lebih utama. Ya, sehingga ya kita kenal dan ma'ruf di antara kita dengan ucapan apa liang lahat. Nah. Barakallahu fikum. وَيُدْعُ الْمَيِّتُ فِي لَهْدِهِ عَلَى شِكِّ الْأَيْمَانِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. Mayit diletakkan atau dibaringkan di liang lahadnya di atas bagian yang kanan menghadap ke arah kiblat. Nah, bagian yang kanannya menghadap ke arah kiblat. Ini di antara hikmah ketika mengkafani itu bagian yang kiri dulu ke kanan. Kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Supaya apa? Supaya ketika diletakkan di liang lahat itu terganjal. Ya, tidak mudah lepas terbuka. Nah, ketika dilepas ikatan-ikatan dari kafan tersebut tetap terganjal. Ya. Dikarenakan diletakkannya di bagian yang kanan menghadap ke arah kiblat. Nah. Wa tusaddu fathatul lahad bil labani wattin. Dan ditutup lubang lahad tersebut dengan bata dan tanah. Ya. Boleh juga dengan selainnya. Ya. Kalau kita dengan apa? Dengan kayu, dengan bambu, dan apa? Ya. Misalkan tadi ada liang lahat di sini. Nah, jenazahnya diletakkan di sini. Kemudian tutup. Boleh dengan bata. Boleh juga dengan tadi kayu, bambu, atau yang semisalnya. Nah. Kemudian lubang-lubang yang kecilnya mungkin bisa tutup dengan tanah. Dan yang semisalnya. Ya. Summa yuhalu alaihi at-turab. Kemudian ditimbun dengan tanah. Ya. Setelah tadi tiang lahat ditutup baik dengan bata ataupun dengan bambu, kayu tertutup, baru setelah itu ditimbun dengan tanah. Nah, وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ عَنِ الْأَدْرِ قَدْرَ سِبْلٍ مُسَنِّمًا. Dan diangkat kuburan dari tanah seukuran satu jengkal. عَيْعَلَى هَيْعَةِ السِّنَامِ. Ya. Seukuran punuk unta. Atau seperti punuk unta. Nah. لِسُبُوتِ ذَلِكَ فِي سِبَدِ قَبْرِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَمْ وَسَوْحِبَيْهِ. Dikarenakan telah tetapnya hal itu pada sifat kuburan Nabi SAW dan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Walaupun ada khilaf di antara para ulama apakah meratakan kuburan ataukah meninggikannya, ya, seukuran satu cengkal. Nah, sebagian ulama seperti Imam Ahmad, Imam As-Sauri, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah mengkuatkan dengan meninggikannya satu cengkal seperti punuk unta. Nah, berdalil dengan ucapan Sufyan As-Simar dalam Sahih Al-Bukhari, ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musanniman. Aku melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya ditinggikan ya seukuran punuk unta satu jengkal. Nah, adapun pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana diucapkan oleh Imam Nawawi, wa huwa madhhab Malik wa Dawud ila tarjih at-tasthih li hadis Ali radhiyallahu anhu. Itu adalah madhab Imam Malik, ada dua pendapat Imam Malik dan juga Dawud al-Zahiri merojihkan dengan meratakan berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ba'asani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sasa mengutusku, Allah ada qabran musyarriban ila sawaita. Ya, janganlah aku tinggalkan kuburan yang ditinggikan, melainkan engkau ratakan. Nah. Begitu juga hadis Fudalah. Nabi SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, dan Imam As-Syaukani rahimahullahu taala, beliau dalam Nail Authornya menguatkan pendapat yang kedua berdasarkan hadis Ali dan juga hadis Fudalah yang kita sebutkan tadi. Deh. Ini kita berbicara tentang afdal, mal yang afdal. Walaupun pada asalnya boleh-boleh saja, apakah diratakan ataukah ditinggikan seukuran satu jengkal tadi. Nah, tapi kita bicara mal yang lebih afdal. Pendapat yang kedua tadi kita sebutkan menurut Al-Imam Asy-Syaukani lebih kuat dengan diratakan. Nah, adapun ucapan Sufyan As-Simar, ya, kata Hafidz Ibnu Hajar, qawlu Sufyan As-Simar la hujjata fihi. Ucapan Sufyan As-Simar tidak ada hujjah padanya. Ya. Sufyan As-Simar mengatakan, aku melihat kuburan Nabi SAW itu apa ditinggikan, nah seperti punuk unta. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Al-Baihaqi, dimungkinkan bahwasanya kuburan sallallahu alaihi wasallam sebelumnya itu ketika awal-awal tidak ditinggikan seperti punuk unta. Nah, dan ini terjadi pada khilafah Muawiyah. Adapun pada awalnya, kuburan Nabi SAW pun diratakan. Baik. Yang jelas, ini khilaf dalam masalah afdhaliyah saja. Adapun secara boleh, boleh-boleh saja. Ditinggikan seukuran satu jengkal. Nah, hanya untuk membedakan ini adalah kuburan, ini tanah biasa. Atau diratakan pun tidak mengapa. Berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Nah. Apa hukum menyirami air setelah selesai penguburan? Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala beliau berpendapat yurassu 'alaihil ma, disiramkan air di atas kuburan tersebut. Berdalil dengan hadis Jabir bahwasanya Nabi SAW rasa ala qabri ibnihi Ibrahim al-ma. Nabi SAW menyiramkan air di atas kuburan anaknya yang bernama Ibrahim. Nah, dan juga alasannya apabila tidak disiramkan air, maka ini bisa hilang asar bekas kuburan tersebut sehingga jadi ketahui itu adalah kuburan. Nah, adapun dari sisi hadis yang menyebutkan Nabi SAW menuangkan air di atas kuburan anaknya Ibrahim, ini hadisnya dhaifun jiddan. Hadis yang sangat lemah. Nah, dalam sanadnya ada Ibrahim bin Abi Yahya, dia kadzab, pendusta. Akan tetapi dibolehkan untuk menyiramkan air di atas kuburan ya, dengan alasan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah tadi, yaitu supaya diketahui. Nah, ini adalah kuburan dan supaya tidak hilang. Ya, bekas ya, itu adalah kuburan. Nah, barakallahu fikum. Dengan alasan seperti itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Lantas bagaimana dengan hukum menguburkan menggunakan tabut peti. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan tentang makruhnya menguburkan menggunakan peti. Nah, ini madhab Asy-Syafi'i dan juga para ulama yang lainnya. Bahkan kata Al-Abdari mengatakan la a'lamu bi khilafan. Aku tidak mengetahui adanya khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini. Ya. Makruh hukumnya menggunakan peti. Ya, kecuali kalau seperti sekarang ini. Nah, kekhawatiran menyebarnya wabah misalkan. Orang yang meninggal dunia dikarenakan wabah tersebut, kemudian khawatir menyebar kepada yang lainnya menggunakan peti, ini ada apa udzur. Nah, adapun kalau ada udzur seperti itu, makruh hukumnya menguburkan dengan menggunakan peti. Kembali kepada pembahasan tentang meninggikan jenazah seukuran satu jengkal ke punuk unta ini tidak mengapa. Ya. Liyu'lama annahu qabrun fala yuhan, supaya diketahui bahwa ini adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته. Dan tidak mengapa ya, meletakkan batu-batu atau yang lainnya di atas ujung-ujung jenazah untuk menjelaskan batasannya, wa ma'rifatihi, dan penanda kuburan. Ini kuburan. Wa yuhramul bina al-kubur wa tajzisuha wal julusu 'alaiha, dan diharamkan membangun suatu bangunan di atas kuburan. Diharamkan juga menemboknya, dan diharamkan duduk di atas kuburan. Nah, dibuat kubah di atas kuburan, ya, tidak boleh. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi, Nasrani. La'anallah al-Yahud wa'an-Nasara ittakhadu kubura anbiya'ih masajid. Rasulullah mengatakan, laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid. Nah, dan juga tidak boleh duduk di atas kuburan. Kama yukrahu al-kitabatu 'alaiha, sebagaimana dimakruhkan tulisan di atas kuburan. Illa biqadil hajah li'lam, kecuali sekedar kebutuhan untuk diketahui itu adalah kuburan. Ya. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu qol, nahan Nabi SAW ayujassis al-qabra wa ayyaq'uda alaihi wa ayyabna alaihi. Zada Tirmidzi wa ayyaktuba 'alaiha. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi SAW melarang untuk menembok kuburan. Tidak boleh. Kalau kita lihat kebanyakan masyarakat, kuburan itu ya ditembok. Padahal ini suatu kesalahan. Ya, suatu kesalahan. Nah, dan juga Rasulullah melarang duduk di atas kuburan dan melarang membuat bangunan di atas kuburan. Ditambahkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah melarang untuk menulisi di atas kuburan. Wa li'anna hadha min wasa'ili syirki wa ta'alluq bil adrihah. Dikarenakan ini termasuk di antara pelantara-pelantara kesyirikan. Ya, ketika kuburan misalkan dibuat kubah, ya, dibuat bangunan di atasnya, orang-orang beranggapan, wah ini kuburan istimewa. Ya, sehingga banyak yang ngalah berkah dengan kuburan-kuburan tersebut. Ini wasilah kepada kesyirikan dan bergantung kepada pusara tersebut. Ya, menggantungkan diri ke kuburan dan semisalnya. Wahada mimma yagtarru bihil juhal wa yata'allakuna bihi. Dan ini termasuk di antara perkara yang tertipu orang-orang bodoh dan mereka bergantung kepadanya. Orang-orang bodoh, seperti ketika lewat kuburan, lihat kuburannya, wah, Masya Allah, misalkan tadi. Nah, ada kubahnya, kemudian juga dibangun suatu bangunan. Orang-orang bodoh menganggap, oh, ini kuburan istimewa. Yeah. Saya pernah disebutkan kisah. Nah, seorang yang sedang sapar bahwa unta di padang pasir meninggal, mati untanya. Yeah. Kemudian dia buat kuburan unta, ya, dibuat istimewa kuburannya. Nah, seakan-akan kuburan seorang wali dan sebagainya. Ya. Ketika ada orang yang lewat, wah ini menganggap kuburan wali. Ya. Sehingga orang-orang bodoh tadi meminta-minta ngalap berkah. Ya. Jadikan sebagai mata pencaharian oleh pemilik unta tadi. Nah, ternyata itu adalah kuburan apa? Kuburan unta. Orang kadang-kadang gak memandang siapa di dalamnya. Yang jelas kalau kuburannya itu istimewa, mewah, malah berkah di sana. Wasilah kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Tapi mungkin insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih berkenaan dengan hukum menguburkan mayit dan sifat kuburan dan disunahkan dan apa yang disunahkan padanya. Ada pertanyaan? Selain Ustaz, anak izin bertanya, bagaimana jika ada seorang akhwat yang dulu waktu kecil pernah dikatakan bukan anak kandung orang tuanya. Kakaknya yang berkata demikian, niatnya hanya bercanda. Dan memang kakaknya tidak menginginkan seorang adik perempuan. Timbullah rasa benci kepada akhwat tadi, terlebih sekarang sudah kenal dakwah salaf. Dan sampai sekarang kata-kata kakaknya itu membuat si akhwat tadi was-was karena takut bukan anak kandung. Sudah pernah bertanya kepada ibunya tapi masih kurang percaya, Ustaz. Karena dia tahu di daerahnya sana, jika ada yang mengadopsi seorang anak, tidak akan diberitahu kalau bukan anak kandung. Walau si anak tadi bertanya kepada ibu bapaknya, apa yang harus dilakukannya, Ustaz? Karena sekarang itu anak angkat bisa diakui sebagai anak kandung. Barakallahu fikum. Ini berlaku hadis Nabi SAW, al-bayinah al-mudda'i wal-yaminu ala man angkar. Bukti bagi yang menuduh, mengaku-ngaku, dan sumpah bagi yang mengingkari. Kalau seandainya was-was, tanyakan kepada orang tuanya, atau mungkin kepada kakaknya, mana buktinya? Bahwasanya saya bukan anak kandung. Nah, kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka tinggal diminta sumpah orang tuanya. Nah, kalau orang tersebut sumpah demi Allah, nanti adalah anak kandung kami, ya sudah, hilangkan was-was. Nah, ya, hilangkan was-was tersebut. Selama tidak ada tanda-tanda atau bukti-bukti yang menunjukkan bukan anak kandung, maka diambil sumpah orang tua tadi. Nah, ya, hilangkan was-was tersebut. Wallahu a'lam. Abang Ustaz mau bertanya, apakah seorang yang sudah meninggal bertanggung jawab atas harta yang sudah diwariskan ke ahli warisnya, atau ia hanya bertanggung jawab atas hartanya ketika semasa hidupnya saja? Dia bertanggung jawab atas hartanya selama masa hidupnya. Nah, dikatakan miliknya. Wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqah. Akan ditanya tentang hartanya. Ya. Dari mana dia dapatkan dan di kemana akan dia keluarkan. Adapun kalau sudah meninggal dunia bukan hartanya lagi. Tapi sudah harta ahli warisnya. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada tanggung jawab. Oleh hadis ahli warisnya mau dipakai ini, dipakai itu. Tidak ada tanggung jawab. Nah, sudah lepas tanggung jawabnya. Dikatakan sudah bukan hartanya lagi ketika dia sudah meninggal dunia. Nah. Walaupun Nabi SAW memberikan saran. Engkau meninggalkan keluargamu dalam kekayaan berkecukupan, kaya ini lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia. Nah. Bahkan kalau seandainya harta warisan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh ahli warisnya, ya, bisa menjadi sebab pahala bagi orang tuanya tersebut. Nah, wallahu'alam. Berikan harta, meninggalkan harta, kemudian harta yang dipakai untuk haji, umroh, dan sebagainya. Nah, sebagai kebaikan bagi yang memberikan warisan tersebut. Wallahu'alam. Saya ingin bertanya, apa hukum memakai papan kayu sederhana yang bertuliskan nama jenazah untuk menandai kuburan? Di ada bangunan yang dibuat hanya papan kayu tersebut. Lebih baik dengan batu saja untuk menandainya. Ini adalah kuburan. Nah, dan juga lebih baik tidak ditulisi. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya, bagaimana bila sudah terlanjur membangun di atas kuburan orang tua atau kerabat yang dilakukan sebelum mengenai hukumnya, bagaimana memperbaiki keadaan yang demikian. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yang kita sebutkan tadi, nah Rasulullah mengutusku, Allah tada'a qabran musarrafan ila sawaitah. Janganlah engkau tinggalkan kuburan yang ditinggikan dan kau ratakan. Ya, ya, kalau kita memungkinkan untuk membongkar bangunannya, bongkar bangunannya. Ya, tapi tentu ini hendaklah melakukannya dengan menghindari fitnah. Ya, kadang-kadang sebagian masyarakat awam yang belum tahu, tatkala kita membongkarnya, kalau mereka mengetahui, kemudian mengatakan, oh ini tidak menghormati kuburan dan sebagainya. Sehingga cari waktu-waktu yang mungkin ya dia bisa membongkarnya, kemudian juga tidak menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam. Ya. Naktafi ila huna. Subhanaka bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.